Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Kemarin ya, terkait dengan ayat wa in kanat la kabiratan illa ala alladhina hadallah, yaitu innya hanya mukhaffafah min as-saqilah saja. Ya, mukhaffafah min as-saqilah. Ya, bukan in syartiyah. Bukan pula in an-nafiyah. Karena sebagian ada yang membawa innya kepada in an-nafiyah. Dan illanya illa al-istisna'iyah. Ya. Tapi ini keliru. Yang membawa innya kepada in an-nafiyah, pada contoh tadi, wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah. Mereka yang membawa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah, innya an-nafiyah, kemudian illa al-istithna'iyah, maka keliru. Ya, dari sisi sina'atan dan juga dari sisi makna. Dari sisi sina'ah, tidak bisa innya dibawa kepada an-nafiyah. Kenapa? Karena dalam taukid di situ la kabirah. Ya, adalah mulib tidak. Dan dari sisi makna akan rusak maknanya jika dibawa kepada makna in an-nafiyah. Coba maknanya apa? La in kanat la kabirah. Tidaklah pergantian arah kiblat itu berat kecuali ala ladzina hadallah. Rusak maknanya kan? Ya. Jadi innya di situ mukhaffafah min as-saqilah. Mari kita merujuk dulu. Wa in tukhaffaf anna fasmuha istakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an. Wa in tukhaffaf waw listi'naf in syartiyah tukhaffaf fi'il mudhari' mughayyiru sighah majzum bi in wa huwa fi'il syart wa in tukhaffaf anna qusida lafduhu naib fa'il naibul fa'il li tukhaffaf fasmuha alfa rabithah baina al-jawab wa syart wal jawab ismuha ismu mubtada marfu wa huwa mudhaf wal ha mudhaf ilaih istakan fi'il mad wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila isim wal jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar mubtada wal jumlah ismiyah ismu hastakan fi mahalli jazmin jawabu syart wal khabar ja'al jumlatan wal khabar maf'ul muqaddam maf'ulun bihi awal muqaddam li ja'al ij'al fi'il amr mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta jumlatan maf'ul tsani li ja'al mansub wa alamatu nasbihi al fathah mim ba'di an min ba'di jar wa majrur muta'alliq bi bij'al ba'di mudhaf an mudhaf ilaih usaida lafduhu mudhaf ilaih dan jika anna ditakhfif maka isimnya istakan mustakin tersembunyi dan jadikanlah khobar sebagai jumlah dalam bentuk jumlah setelah an. Fa in tukhaffaf anna fasmuha istakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an. Apabila ditakhfif anna menjadi an, maka isimnya mustakin. Ma makna al mustakin? Istakan isimnya mustakin, maksudnya apa? Ya, apa? Mahdhuf. Ya. Ini maksud mustakin adalah mahdhuf, bukan apa? Bukan mustatir. Ya. Tapi meskipun mahdhuf wa nuwiya, ya, wujuduhu mahdhuf wa manwiyun wujudu. Diniatkan apa? Keberadaannya. Ya. Kenapa tidak boleh dikatakan isimnya dhamir mustatir? Karena pertama dhamir nasab tidak ada yang mustatir, ya. Kemudian yang kedua, ya, karena huruf-huruf tidak mengandung apa? Dhamir. Ya, santa. Wal khabar ja'al jumlatan min ba'dian, dan jadikanlah, ya, khabarnya dalam bentuk jumlah, ya, setelah an. Di sini tanpa qaid, jadikanlah khabarnya jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah, jumlah apa yang tanpa qaid? Jumlah khabarnya. Ya, wal khabar ja'al jumlatan min ba'dian. Ya, dan khabar jadikanlah dalam bentuk jumlah setelah an. Ya. Contohnya apa? Contohnya. Ya, alimtu an Zaidun qa'imun. I'rabnya bagaimana? Alimtu an Zaidun qa'imun. Ya. Ya. Wasmuha mahdhuf, ya, itu apa? Dhamir syan mahdhuf. Wa taqdir anhu. Zaidun qa'im. Zaidun jumlah ismiyah. Zaidun qa'im jumlah ismiyah. Fi mahali apa? Rafin sebagai, ya, khabar anna mukhaffafa. Al-mukhaffafa minat saqilah. Jadi kalau khabarnya al-mukhaffafa minat saqilah adalah jumlah ismiyah, ya, maka tidak perlu adanya qaid. Ya. Tidak perlu adanya qaid seperti fawasil, fasil-fasil, pemisah-pemisah. Ya kan? Langsung alim tu an zaidun qa'im. Kenapa kira-kira? Ketika khabarnya adalah, ketika khabarnya an al-mukhaffafah minat thaqil adalah jumlah ismiyah, tidak perlu di situ adanya fasil yang memisahkan antara an dengan khabarnya. Karena aman dari labas dengan, ya, an al-nasariyah. Ya, karena ketika itu, ini ketika apa? Khabarnya jumlah ismiyah itu aman dari tersamarkannya an al-mukhaffafah min ats-tsaqilah dari an al-masariyah. Kenapa? Karena an al-masariyah tidak bisa masuk ke, ya, isim, tidak bisa masuk ke isim. Nah, itu. Kemudian, apakah dhamirnya ketika itu mesti dhamir sya'an atau bagaimana? Ada khilaf, sebagian menyatakan dhamirnya mesti dhamir asy-syan. Siapa itu? Pendapat siapa? Ibnul Hajib. Ada pun yang lainnya seperti Al-Musannif dan yang lainnya juga si Bawai, bagaimana? Ya, tidak mempersyaratkan agar dhamirnya apa? Dhamir syan. Bahkan dhamir syan, penggunaan dhamir syan adalah apa? Syadz, ya kan? Aslinya ya penggunaan dhamir biasa. Ya. Aslinya. Apa contohnya? Ya, dhamirnya selain dhamir sya'an. Falo anki. Falo anki fi yawmir rakhai. Sa'altini. Talaqoki. Lam abkhal wa anti. Ya, sadiqu wa anti sadiqu. Dalam ayat Al-Quran apa contohnya? Yang tidak disebutkan. Apa? Dhamirnya, dhamirnya. Apa? An ya Ibrahim. Kata si bawah takdirnya apa? Anka ya, ya Ibrahim. Anka ya Ibrahim. Dihafal itu ya. Falau anki fi yaumir raha sa'altini talaqaki lam abkhalu anti sadiqu. Ketika dhamirnya itu muncul bariz, yakni isimnya an al-mukhaffafah min al-thaqil adalah dhamir yang ditambahkan, bagaimana keadaan khabarnya? Ya, kalau dhamir itu dhamir sya'an kan mesti khabarnya an berubah apa? Jumlah, ya kan? Berubah jumlah. Ah, sekarang ya, atau lebih umumnya kalau dhamirnya itu tidak disebutkan, ya tidak disebutkan mahdhuf, maka khabarnya mesti berupa apa? Jumlah. Ah, bagaimana sekarang kalau isimnya annya adalah dhamir yang mazkur disebutkan? Keadaan khabarnya bagaimana? Ya, siapa yang tahu? Ya, khabarnya tidak mesti jumlah. Boleh juga khabarnya berupa apa? Khabar mufrad. Ya, man yati ini bisyahid. Hah? Potongan yang keduanya tuh, faidnya kan dua baris ya. Apa? Ya, bi anka rabi'un wa ghaithun mari'un. Terus wa anka hunaka takunu simala. Ya. Jadi kalau dhamirnya atau isimnya ya an al-mukhaffafah min al-thaqilah adalah dhamir yang disebutkan, maka khabarnya tidak mesti jumlah, boleh jumlah, boleh mufrad. Ya, syai'nya tadi. Fi anka rabi'un. Ya, rabi' itu ada dua macam. Ada rabi'u syuhur, ada rabi'ul azminah. Rabi'u syuhur, ada rabi'ul azminah. Kalau rabi'u syuhur ya setelah Safar, rabi'ul awal. Kalau rabi'ul azminah, ya maksudnya apa? Musim semi itu. Ada dua rabi'. Yang pertama ma ya'ti fihi an-nawr wal kam'ah. Kemudian yang kedua ma tudraku fihi asimar. Ya. Rabiul azminah, musim semi, ya itu. Ada dua macam ma ya'ti fihi an-nawr wal kam'ah. Yang pertama musim di mana di situ dedaunan pada muncul, rindang pepohonan karena dedaunannya bermunculan dan juga keluar kelopak-kelopak apa? Kam'ah di, apa kam'ah? Jamur ya. Yang kedua, matu drogu fiye simar. Yang didapati di situ, buah-buahan. Dan sini yang dimaksud rabi' adalah rabi'u, apa? Al-azminah. Ghaith hujan mari', ghaith itu bisa bermakna al-kala, bisa bermakna al-matur. Ya. Kalau robinya tadi ya hujan di musim semi ya. Ghaif itu bisa bermakna al-matar, bisa bermakna al-kala. Mari'nya rerumputan yang subur gitu. Kalau muri' kalau dibaca dhammah muri' berarti ghaifnya matar. Tapi kalau mari' dibaca fathah berarti ghaifnya al-kala, rerumputan. Ya di situ syahidnya bi anka rabi'un, khabarnya mufrad. Kenapa? Karena isimnya disebutkan bi anka. Dan pada bait yang kedua atau potongan bait yang kedua wa anka hunaka takunu simala. Ya, ini dihafalkan juga ya. Minimal baris yang keduanya. Ya, bait yang keduanya. Kalau antum hafalkan juga yang pertamanya itu bagus juga. Karena ada faedah yang lain, dapat mufradat ya kan. Di situ ada al-murmilun. Al-murmilun adalah orang yang kehabisan bekal. بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال. Itu. Jadi keadaannya khobar atau keadaannya an al-mukhaffafah min al-thaqilah, kalau ya khobarnya adalah jumlah ismiyah maka tidak perlu apa? Fasil. Tidak perlu fasil. Karena sudah terbedakan dengan an al-masdariyah. Ya. Dan isimnya an ya tidak mesti dhamir sya'an. Tidak mesti dhamir sya'an. Dan dhamirnya pun ya tidak mesti apa? Hah? Disembunyikan, kadang ditampakkan. Kadang ditampakkan. Ya tadi seringnya disembunyikan. Seringnya dhamir sya'an seringnya gitu. Ya, dilihat di situ. Kayak kan seperti contoh tadi kan an ya Ibrahim. Kan pas tuh kalau anka sesungguhnya engkau wahai Ibrahim, ya kan? Pas gitu. Yang pas apa? Dilihat konteksnya. Apakah dhamir sya'an atau dhamir mukhatab atau ya, misalnya. Kemudian wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifu mumtani'. Sekarang dijelaskan oleh beliau bagaimana seandainya khabarnya an al mukhaffafah min ats-tsaqilah adalah fi'il ya. Man ya'rif. Wa in yakun in harfu syarat. Harfu syaratin wa jazmin. Yakun fi'l mudhari' naqis wa huwa fi'l syarat. Wasmuhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila al-khabar. Fi'lan khabar yakun. Walam al-waw lil-hal. Lam harfu nafin wa al-waw haliyah. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yakun fi'lun mudhari' naqis majzum bilam. Wasmuhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila al-fi'l. Walam harfu nafin wa jazmin yakun waw harfu atfin. Lam harfu nafin wa jazmin yakun fi'lun mudhari' naqis majzum bila mu'alamatu jazmihi as-sukun. Tasrifuhu isim yakun. Mumtani'a khabar yakun mansub. Dan apabila khabarnya berbentuk fi'il dan bukan untuk doa, dan juga fi'ilnya tidak terhalang dari tasarruf. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a. Wa in yakun fi'lan, apabila khabarnya an al-mukhaffafah min ats-tsaqilah adalah fi'il. Ya. Wa lam yakun du'a dalam keadaan, tadi kan wawnya haliyah ya, dalam keadaan fi'ilnya bukan untuk du'a. Walam yakun tasrifu mumtani'a, dan juga dalam keadaan tidak terhalang ya fi'ilnya dari tasarruf. Jawabannya pada bait setelahnya. Ya ini harus ada apa? Atau yang terbaik adalah dengan adanya apa? Fasal. Ya. Adanya pemisah. Ya. Kalau pada khobar an al-mukhaffafa yang merupa jumlah ismiyah tidak perlu apa ya? Hasilnya. Ya demikian pula yang mirip ya dengan apa? Isim. Seperti ad-du'a. Du'a, fi'il kalau untuk du'a itu syabih bil jamid. Mirip dengan apa? Yang jamid. Fi'il yang jamid. Dalam hal ada mutasarruf, tidak bisa bertasarruf. Itu. Wa amma du'a fa syabihun bil jamid. Adapun du'a, dia mirip dengan al jamid. Ya, fi adami tasarruf, dalam hal tidak bertasarruf, sehingga tidak perlu pemisah. Ya. Kalau fi'ilnya untuk du'a, karena dia mirip dengan yang jamid. Kemudian walam yakun tasrifu mumtani'. Dia tidak terhalang dari tasarruf, berarti yang jamid ya tidak butuh pemisah ya. Karena dia mirip dengan isim ya. Ya, jawabannya pada bait setelahnya. Ya, fal ahsanul faslu bi qada wa nafi wa nas au tanfis au law wa qalilun dzikru law. Atau contohnya apa dulu? Contoh dari khabaran al-mukhaffafah minat taqilah yang berbentuk doa. Contohnya apa? Dalam Al-Quran apa? Zikri. Al-khamisata'an ghadiba atau ghadaba. An ghadiballahu. Dan ad-du'a ada dua macam. Ada ad-du'a. Ada dua macam. Ada ad-du'a bil-khair. Ada ad-du'a bishar. Kalau dalam contoh ayat tadi disebutkan. Wal-khamisata'an ghadiballahu. Itu ad-du'a bi-ashar. Ada juga du'a bil-khair. Contohnya. Anburika. Ya, anburika man finnar wa man haulaha. Itu doa untuk kebaikan. Semoga diberkahi. An sama di situ juga. Annya apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Tidak ada pemisah, lihat. Anburika man finnar. Kenapa? Karena fi'ilnya apa? Doa. Fi'il doa itu mirip dengan jamid. Ya. Kemudian walam yakun tasrifuhu mumtani'a. Ya. Walam yakun tasrifuhu mumtani'a. Berarti kalau dia tidak bertasarruf, maka bagaimana? Tidak butuh memisah. Contohnya apa? Wa yawana asa an yakuna qadiq taraba jiruhum wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Itu. Dipahami ya? Maksud dari ucapan ini. Wa in yakun fi'lan walam yakun du'a walam yakun tasrifuhu mumtani'a. Ya, jadi apabila khabarnya an al-mukhaffafa min ats-tsaqilah adalah fi'il dalam keadaan fi'ilnya. Ya. Walam yakun du'a untuk selain du'a, berarti kalau du'a tidak perlu apa? Hasil. Walam yakun tasrifu mumtani'a dan juga tasrifnya tidak terhalang. Kalau dia terhalang dari tasrif berarti apa? Tidak perlu kepada hasil. Fal ahsanul faslu bi qadaw nafi naw tanfisi naw law wa qalilun dzikru law. Al-ahsanu al-fa al-rabitah baina syarat wa jawabihi. Ahsan mubtada'un majzumun dijawabi syarat. Al-ahsan mubtada'un marfu alamat rafi'a dhamma dhakhir ala akhiri. Al-faslu khabar mubtada' marfu alamat rafi'a dhamma dhakhir ala akhiri. Wal jumlatul ismiyah fi mahalli jazmin jawab syar. Wiqad jarun wa majrun muta'alliqun bi al-fasl aw nafiyin aw tanfisin aw law al ma'tufat ala ma'tufatun ala qad wa qalilun waw al-istinaf qalilun khabar mu'akhar khabar muqaddam zikru law zikru mubtada'un akhar huwa mudhaf law mudhafun ilay kusida lakhtu dan yang paling bagusnya untuk diberikan pemisah dengan qad atau nafi atau atau dengan tanfis yakni sin dan saufa atau dengan lau dan jarang disebutkan dengan lau. Fal ahsanu ini jawaban dari in. Fal ahsanul faslu, maka apabila khabarnya adalah fi'il dalam keadaan fi'ilnya untuk selain doa dan juga dalam keadaan fi'ilnya tidak terhalang dari tasarruf, maka yang lebih bagus al-faslu untuk dipisahkan antara an dengan khobarnya dengan pemisah-pemisah diantaranya qad atau nafi atau tanfis atau law dan sedikit ya penyebutan law sedikit sekali yang menyebutkan law. Apa contohnya di mana di situ dipisahkan antara an dengan khobarnya dengan qad? Wa na'lamu an qad sadaqtana ya. Wa na'lamu an qad sadaqtana. Atau nafi, contohnya apa? afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum dharra wala naf'a. Tidakkah mereka melihat bahwasanya berhala-berhala ataupun sesuatu yang mereka sembah itu tidak bisa mengembalikan kepada mereka qaul, yakni tidak bisa menjawab, tidak bisa berbicara kepada mereka. Terus yang dipisahkan dengan tanwis contohnya apa? Alima an sayakunu minkum marba. Dengan lau wa allawis taqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Ya, kemarin ada yang masih bingung ya terkait dengan bagaimana membedakan antara an al-mukhaffafah min as-saqilah dengan apa? An al-masariyah. Dengan ini insyaallah kita bisa menarik kesimpulan ya. Bahwasanya perbedaannya bisa diketahui dengan mudah. Yang pertama, jadi kalau setelah an-nya adalah apa? Isim, jumlah ismiyah, berarti an-nya apa? Al-mukhaffafah min as-saqilah gitu. Al-mukhaffafah min as-saqilah. Kenapa? Karena an al-masariyah tidak bisa apa? Masuk pada isim. Ya. Kemudian juga kalau setelahnya adalah fi'il du'a atau fi'il yang jamid, maka bisa dibersihkan an-nya apa? Mukhaffafah min as-saqilah. Karena fi'il du'a dengan yang jamid itu sama. Dan kita tahu bahwasanya an al-masariyah tidak bisa masuk ke fi'il yang apa? Jamid, ya kan? Karena fi'il yang jamid tidak bisa ditakwil kan dengan an menjadi masdar. Kemudian kalau ada pemisah-pemisah tadi yang sudah disebutkan, ya. Apa itu? Qad, nafi, tanfis, lau, ini juga bisa dibersihkan an-nya apa? Al-mukhaffafah min as-saqilah. Sekarang kalau tidak ada itu semua, bisa diketahui juga dengan kalau sebelumnya didahului oleh alima dan dhanna. Ya. Kalau sebelumnya alima dan dhanna, biasanya alnya apa? Mukhaffafah min as-saqilah. Nah, sekarang kalau tidak bisa diketahui juga, seperti apa? An yutimmu ar-rabu'ah kan? Ya, dilihat harokatnya gitu. Dilihat harokatnya. Nggak kelihatan harokatnya. Ya memungkinkan dua sisi gitu. Tapi itu jarang kan. Dengan arada an yutimur rodo'ah. Itu ada dua sisi sudah lewat ya. Sisi yang pertama apa? Annya. Apa? Mukhaffafah. Min as-saqilah. Yang kedua. Annya apa? Nasariyah. Yang diihmal. Karena dibawa hamlan ala. Ya ma al-nasariyah. Ukhtiha. Pada contoh ayat tadi ada khilaf ya terkait dengan apa dipersyaratkan tidak untuk an al-mukhaffafah ya min as-saqilah itu haruskah dia ya didahului oleh apa alim atau dhon atau tidak, ada khilaf. Kalau orang-orang kufah tidak mempersyaratkan untuk an al-mukhaffafah didahului oleh apa? Alim dan dhanna. Seperti dalam contoh ayat tadi. Wal khamisata an ghadiballahu alaiha. Gimana? Kenapa? Kira-kira sudah bisa terbedakan belum? Apa contohnya yang kira-kira sulit dibedakan antara an al-mukhaffafah min as-saqilah dengan an al-masariyah? Ada enggak contohnya? Kalau uridu an azhar ila suq, annya apa itu? Masariyah jelas. Dari mana taunya? Apa? Ya, setelahnya itu fi'il. Ya, fi'ilnya mutasarrif atau ghairu mutasarrif? Mutasarrif kan? Azhaba. Kemudian tidak misah. Ya, tidak misah. Atau kalau dilihat juga sebelumnya bukan alima dan dhanna. Ya, seringnya sebelumnya alima dan dhanna. Seperti contoh-contoh yang disebutkan. Ya. Tapi enggak mesti juga ya. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Insyaallah faham ya. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tashrifu mumtani'a fal ahsanul faslu bi qada nasina wa tanfisina wa la wa qalilun dhikru law. Jadi khabarnya an al mukhaffafah min ats-tsaqilah itu mesti apa? Berupa jumlah apa tidak? Mesti berupa jumlah atau tidak? Ya umumnya berupa jumlah ya. Kadang bentuknya mufrad kapan itu? Ketika ya isimnya an disebutkan, dhamir yang disebutkan. Seperti yang sudah dilewatkan. Di anka rabi'un. Adapun kalau isimnya an adalah mahdhuf, sesuatu yang dihadaf, apakah dhamir sya'an atau yang lainnya, maka mesti apa? Khabarnya berupa jumlah. Ima apa? Ismiyah wa imma fi'liyah. Kalau khabarnya berupa jumlah ismiyah, maka tidak perlu hasil. Kenapa? Karena tidak tersamarkan dengan an al-masariyah. Adapun kalau setelahnya jumlahnya jumlah apa? Ya, fi'liyah. Ya. Maka bagaimana? Perlu enggak ditafsil? Perlu enggak dikasih fasil? Dirinci. Ya. Kalau fi'ilnya adalah fi'il yang apa? Wa'il mutasarrif dan juga kalau fi'ilnya fi'il yang tidak bertasarruf jamid dan fi'ilnya untuk du'a maka tidak perlu apa? Fasil pemisah. Kenapa? Sudah terbedakan dengan an al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Adapun kalau fi'ilnya ya selain dua dan fi'il yang bertasarruf maka bagaimana yang lebih baik ya dipisahkan dengan pemisah-pemisah yaitu qad nafi tanfis ataupun lau ya kadang tidak ada pemisahnya kadang gitu jarang itu kadang tidak ada pemisahnya maka itu antum pahami dengan dari konteksnya siapnya seperti ayat apa yang tidak ada pemisahnya. An yutimu arba'ah itu kan liman arada an yutimu arba'ah pada satu qira'ah yang merafakkan yutimu tapi jarang seperti itu jarang ya. Jarang biasanya kalau tidak ada pemisahnya bisa dilihat dari tanda yang lain. Coba alima atau sebelumnya. Atau warna. Gitu. Atau melihat maknanya. Baik kita lanjutkan. Tinggal tersisa berapa bait. Satu ya. Wa khufifat ka'anna aydan fanuwi. Mansubuha wa thabitan aydan ruwi. Ka'anna juga. Terkadang ditakhfif. Maka ketika itu unui diniatkan mansubnya ka'anna. Ya. Wa aidan ruwiya sabitan dan terkadang juga diriwayatkan mansubnya ini sabit ditetapkan disebutkan. Ya. إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عن وأخبر عنها بجملة اسمية. Apabila كأن ditakhfif maka isimnya diniatkan adanya. Ya. Tadi ya. Seperti mustaqim tadi. Mahdhuf. Tapi diniatkan apa? Adanya. Apabila ditakhfif kana maka isimnya diniatkan adanya. Bukan mustatir. Kenapa? Karena huruf. Wa ukhbiru anha bi jumlatin ismiyah. Dan ketika itu dia karena dikhabari dengan jumlah ismiyah. Contoh ka'an Zaidun qa'imun. Ya, ka'an Zaidun qa'imun. Seolah-olah Zaid ya dia sedang berdiri. Atau jumlatin fi'liyatin atau berupa jumlah fi'liyah musaddarah musaddaratin bilam yang diawali dengan lam. Kaqauli ta'ala ka'allam taghna bil ams. Ya, ka'allam taghna bil ams. Aw musaddaratin biqad, atau diawali dengan qad. Kaqauli syair afida. Dalam riwayat yang lain azifa. Ya. Azifa tarahulu غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي وكأن قدي أفيد الترحل لا تكاد وقت الترحل سفر keberangkatan غير أن ركابنا hanya saja rombongan iring-iringan kami لما تزل برحالنا belum juga pergi dari halaman kami, rumah-rumah kami. Wakan khadi, seolah-olah, tapi seolah-olah sudah pergi gitu. Di sini syaitnya mana? Ya, wakan khadi. Takdirnya apa? Wakan qad zalat. Ya. Ay wakan qad zalat. Fasmu kaan fi hadil amtila mahduf. Maka isimnya kaan pada contoh-contoh ini mahduf. Yaitu dhamir sya'an. Ya. Ay wakan qad zalat, ya, wa kan qad zal, mana? Wa taqdir ka'anhu zaidun qa'im, ya, ka'anhu zaidun qa'im, wa ka'anhu lam taghna bil ams, wa ka'anhu qad zalat. Wal jumlatu allati ba'daha khabarun 'anha, dan jumlah yang setelahnya itu khabar darinya. Ya. Kita sudah catat yang nomor 1, faedah tambahan. لم يستشهد الشارح هنا لمجيء خبر كأن جملة اسمية ومن شواهد ذلك قول الشاعر في رواية أخرى غير التي ذكرها الشارح في إنشاد البيت ولكنه أشار إليها بعد أنت أقل نسبوك أنني فإذنه وصدر مشرق اللون كان ثدياه حقاني Asy-syarih tidak mendatangkan syahid dari datangnya khabar ka'an dalam bentuk jumlah ismiyah. Ya. Dan di antara syahidnya nanti juga disebutkan sih pada halaman setelahnya itu. Ya. Wa sadrin musyriqil launi ka'an tadiyahu huqqan, ini nanti kita baca di syarah aja ini. Ya. Kemudian juga di antara syahidnya wa yauman توافينا بوجه مقسم يا كان ضبيةً atau ضبيةٌ atau ضبيةٍ bisa dengan tiga sisi تعطو إلى وارق السلام تعطو إلى وارق السلام ويوماً dan di satu hari توافينا mana توافينا ini تأتينا gawai seorang wanita datang kepadaku بوجه مقسم yani بوجه حسن جميل كان ضبية seolah-olah dhabiyah, apa dhabiyah? Kijang yang ta'fu, yang ia menjulurkan kepalanya ataupun apa tangannya ila warikis salam, kepada pohon salam yang sedang berdaun, yang mengeluarkan daun. Warik simpai dari waraqa, ya. Lihat di situ ada enggak penjelasan tentang tiga sisi, jadi bisa dibaca dengan tiga sisi itu. Bisa apa? Dibaca dhabiyatan, bisa dhabiyatun. Bisa apa? Dhabiyatin. Diriwayatkan dengan dhabiyah, dengan rafa' dhabiyah. Yani apa? Ka'an dhabiyatun. Sebagai apa kalau dibaca rafa'? Sebagai khabar ka'an. Ya, isimnya ka'an kan mansub ya. Tapi dia kalau ditakhfif tidak beramal sih. Seringnya tidak beramal. Jadi dia dhabiyatun kalau dibaca rafa itu khabarnya kan. Ala hazil ismi, berarti ismi dibuang. Ya. Berarti diserupakan wanita tadi dengan dhabiyah. Ka'anha apa? Dhabiyah, seolah-olah dia ini dhabiyah, kijang. Ya, ka'anha dhabiyah. Diriwayatkan juga dengan nasab, kan dhabiyatan. Sebagai apa dia? Isim ka'an. Berarti ala hafzi al-khobar. Berarti khobarnya yang dibuang. Yang ini takdirnya ka'an makanaha kaan makanaha dhabiyah, ya, dengan nasab kaan makanaha dhabiyatan, ya, seolah-olah kaan makanaha dhabiyah, posisi dia itu seperti dhabiyah, kijang. Diriwayatkan juga dengan jar, berarti aslinya kadhabiyatin annya zaidah, ya, annya apa? Zaidah. Itu tiga riwayat dengan rafa kaan dhabiyatun, berarti apa? Yang dibuang isimnya kaanha apa? Dhabiyatun. Juga diriwayatkan dengan nasab. Tadi ini buang apa kalau dengan nasab? Hah? Khabarnya. Ya. Kan makanah dhabiyatan. Jadi seolah-olah dhabiyah itu menuduki posisi dia. Berarti maknanya beda enggak? Sama enggak maknanya coba? Kalau tadi yang pertama dengan apa? Rafa. Kan dhabiyatun. Isimnya apa? Mahdhuf. Berarti yang diserupakan siapa? Kan dhab kan kanha dhabiyatun. Berarti yang diserupakan wanita tadi kan ya? Dengan siapa? Dhabiyah. Sekarang kalau nasab. Ya. Kaan makanah dhabiyatan. Berarti yang diserupakan apa? Dhabiyahnya dengan posisi wanita tadi. Ya. Kaan makanuha dhabiyatan. Ya. Atau makanaha berarti dhorof ya. Kaan makanaha dhabiyatan. Diriwayatkan pula dengan jar. Berarti annya apa? Zaidah ya. Di situ juga ada syaid yang lain, la yahulanna kastila ulagul har fa mahdhuruha kan qad alamma, ya, janganlah membuat kamu ngeri istila ulagul har, menghangatnya lawa al har, lawa al har maksudnya naruha, api peperangan. Ya. Famahduruha ka'an qad alamma, maka bahaya peperangan tadi ka'an qad alamma, seolah-olah telah datang. Alamma nazalamani. Juga di antara syaitnya ka'an lam yakunu himan yuttaqa ilin nasu izzaka man azza bazza. Kalau tadi la yahulannaka, mana syaitnya ka'an qad alamma itu, ka'an qad alamma. Kemudian ka'an lam yakunu himan, ini juga seolah-olah tidak ada himan, benteng yang yuttaqa, yang dijadikan perlindungan. Idzin nasu, karena manusia ketika itu, man azza, siapa yang mulia, bazza, dia yang unggul. Ya. Baik, kita kembali ke syarah. Wa taqdir ka'annahu zaidun qa'imun wa ka'annahu lam taghna bil ams wa ka'annahu qad zalat wal jumlatu allati ba'daha khabarun 'anha wa hadha ma'na qawlihi, inilah makna ucapan an-nazim fanuwiya mansubuha, diniatkan mansubnya. Wa syara bi qawlihi wa sabitan aidan ru'i, dan dia mengisyaratkan dengan ucapannya wa sabitan aidan ru'i kepada annahu qad ru'ya, bahwasanya telah diriwayatkan itsbatu mansubiha, penetapan mansubnya. Walakinnahu qalil, tapi itu sedikit. Ya, sedikit. Wa minhu qawluhu, di antaranya ucapan penyair wa sadrin, kalau dibaca kasrah berarti wawnya apa? Aw rubba. Wa sadrin musyriqin nahri kan tadyaihi huqqani. Sadr dada musyriq an-nahr, yang apa? Lehernya musyriq bersinar. Kan tadyaihi huqqani. Sadyun sudah ma'ruf. Huqqani adalah bejana, ya, bejana yang bulat, tempat membuat ramuan atau obat-obatan. Ya, diserupakan sadyahnya dengan huqqani, dua mangkuk atau bejana tempat membuat obat-obatan. Ada yang menyebutkan dari gading, ya. Diserupakan dengan huqqan dalam hal istidarah, bulat, ya. Dan juga as-sighar, kecilnya. Wa sadyaihi ismu kaan, dan sadyaihi ismnya kaan, wa huwa mansubun bil ya, dia mansub dengan ya, li'annahu musanna, karena dia musanna, wa huqqani khabaru kaan, Waruya ka'an fadiyahu huqani. Riwayat yang lain dengan rofa. Berarti tidak mengamalkan ka'annya. Kan fadiyahu huqani. Faikun ismu ka'an mahlufan. Wahuwa bamiru sya'an. Diriwayatkan katanya ka'an fadiyahu huqani. Maka isinya ka'an mahluf. Yaitu bamiru sya'an. Wa taqtir ka'an hu. Wa fadiyahu huqani. Kemudian fadiyahu huqani mubtada. Wa khabar. Fi mawdi rafin khabar ka'an. Wa yuhtamal an yakuna fadiyahu ismukan, dan mungkin juga fadiyahu ismukan wajah bil alif ala lughati man yaj'alul musanna bil alifi fil ahwali kulliha. Ya, mungkin juga bisa dibawa fadiyahu itu isim kan. Ya, isimnya kan. Kalau isimnya kan bagaimana? Hah? Mansub atau marfu'? Mansub itu. Wajah bil alif, tapi datang dengan alif di atas lughah yang menjadikan musanna dengan alif fil ahwali kulliha. Ya, itu inna ba'abaha qad balagha fil majdi wa yataha itu lugha itu. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Khabar khabarnya kan jadi jumlahnya kan ketika itu jumlah apa? Ismiyah dan fi'liyah ya. Ya itu aja jumlah ismiyah. Kan Zaidun Qaim atau tadi kan Sadiyahu Huqani atau pada riwayat yang lain kan Sadiyahi. Kalau fi'liyah ya fi'liyah mudhari itu didahului dengan lam. Kemudian kalau fi'liyah fi'liyah fi'lun mad didahului dengan apa? Qad. Cuma itu yang bahasan tentang apa? Ka'an wa khufifat ka'an aydan fanuwi mansubuha wa thabitan aydan ruwi. Ka'an ditakhfif juga maka diniatkan mansubnya. Wa thabitan aydan ruwi. Dan diriwayatkan pula dalam keadaan apa? Mansubnya ini ditetapkan. Ya. Jadi ka'an ini ditakhfif tapi dia tetap beramal. Kenapa? Ya istishaban lil asal karena menyertakan hukum asalnya. Ya. Hanya saja terkait dengan isimnya bagaimana? Boleh ditetapkan, boleh di apa? Buang gitu. Terus juga apa? Khobarnya boleh mufrad, boleh jumlah gitu. Tadi yang khabar mufrad kan tadiyahu atau ya kan dhabiyah gitu. Kan dhabiyah. Ini mufrad kan dhabiyah bisa dibaca dengan tiga sisi. Kalau dia dibaca dengan dhabiyah, dhabiyatun khabar dari apa? Kaan. Jadi kaan kalau ditakhfif beramal tidak? Ya, tetap beramal. Menyertakan hukum asalnya. Ya. Kemudian terkait dengan hukum isimnya, bagaimana? Isim ikan boleh disebutkan, boleh? Hah? Dihadaf. Boleh disebutkan, boleh dihadaf. Kalau dibuang, dihadaf biasanya bamir apa? Bamir sya'annya. Ya tidak mesti bamir sya'an juga. Sebagaimana yang telah lewat pada pembahasan apa? An itu. Kemudian khabarnya, khabarnya kan bentuknya bisa mufrad, bisa pula apa? Jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah dirinci, fi'ilnya kalau fi'il mudhari' maka didahului dengan apa? Lam. Kalau fi'ilnya fi'il mad didahului dengan qad. Sudah gitu aja. Ilat asyahid tentang bait tadi. Ka'an sadyaihi huqqani. Asyahidu fih. Qawluhu ka'an sadyaihi huqqani haythu ruya binasbi sadyaihi. Ucapan asyair. Ka'an sadyaihi huqqani dimana diriwayatkan dengan nasab sadyaihi. Bil ya al-maftuh maqablaha. Dengan ya yang difathah sebelumnya. Ala annahu ismu ka'an. Sebagai isim ka'an. Al-mukhaffafa minat taqila. Wahada qalilun. Ini sedikit. Bin nazar ila hadismiha. Dibandingkan dengan pembuangan isimnya. Iya. Jadi yang lebih sering bagaimana? Ditetapkan isimnya atau dibuang? Dibuang. Ya. Wa hadza qalilun bin nadhari ila hadismiha. Ini sedikit. Ini penyebutan apa? Isimnya dibandingkan dengan apa? Pembuangan isimnya. Ya, wa maji'i khabariha jumlah. Ya, kemudian datang khabarnya dalam bentuk jumlah. Ya. Seringnya bagaimana? Seringnya isimnya dibuang, khabarnya jumlah seringnya itu. Walihada yurwa birofi sadjaihi. Oleh karenanya diriwayatkan dengan rofa sadjaihi. Alamada karena hufi i'rabi al-bait. Seperti yang kita sebutkan ya, pada i'rabnya al-bait. Fayakunu al-bait ala hadhi riwayat jarin ala al-kathir al-ghalib. Maka jadilah bait ini. Di atas riwayat ini. Berlangsung di atas al-kathir al-ghalib. Yang banyak. Ya, dan yang umum. Lihat i'rab di baitnya itu. Ya. Ka'an mukhaffafa min ats-tsaqilah sadyaihi sadyai ismuha. As-sadyai mudhaf wa dhamir mudhaf ilayhi huqqani khabar ka'an. Wa man ruwiya sadyahu huqqani wa hiya riwayah allati anshadna al-bait 'alayha fi ta'liqah sabaqat qariban fa hiya jumlah min mubtada wa khabar fi mahalli rafa fi mahalli rafin khabar ka'an. Wasma mahdhuf at-taqdir ka'anhu ay al-hal ya ka'an al-hal wa sya'n sadiyahu huqqani jumlah ya. Jadi yang ditetapkan oleh mu'allik itu riwayat dengan apa merafakan sadiyah ya, jumlah apa ismiyah ka'an sadiyahu huqqani ya isimnya apa dhamir sya'n ka'anhu sadiyahu huqqani. Kalau seperti ini ya berarti berjalan berlangsung sesuai dengan apa yang banyak digunakan, yang umum. Tapi kalau dibaca dengan nasab tadi kan sadyaihi dengan disebutkan isim annya dan dijadikan khabarnya mufrad itu jarang itu. Ya. Tapi ya boleh juga cuma jarang gitu. Ya, sebelum kita akhiri mungkin kalau ada waktu kita manfaatkan untuk murojaah ya dari awal. Silakan ada pertanyaan enggak? Jadi nanti ya insya Allah untuk soal-soal imtihan ya dari yang kita merujuk ini. Sehingga itu harus hadir terus ya. Kecuali memang ada utur. Gimana Jafar coba disimpulkan? Terkait dengan ka'anna al-mukhaffafah. Hah? Dia beramal atau tidak? Beramal. Iya, kenapa? Karena ditetapkan sesuai dengan apa? Hukum asalnya. Ya, kemudian terkait dengan isimnya kan bagaimana? Isimnya kan disebutkan atau tidak? Boleh disebutkan, boleh tidak? Seringnya? Seringnya tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Pemirsaan kata selainnya juga. Kemudian khabarnya? Kadang mufrad, kadang jumlah. Seringnya apa? Jumlah. Kalau jumlah, jumlahnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, bagaimana rinciannya? Kalau fi'liyah fi'lun mudhari', harus didahului dengan lam. Kalau fi'liyah fi'lun madh, dengan qadhiyah. Syawahinya dihafal ya. Ataupun kalau lakin ada enggak bahasanya lakin? Eh? Lakin dari takhfif maka tidak beramal. Kalau lakin dari takhfif tidak beramal. Kenapa? Li'adami sama'ihi. Karena tidak didengar dari orang-orang Arab. Meskipun ada sebagian ahli nahwu yang menetapkan amalannya. Lakin apabila takhfif menjadi lakin. Ya. Enggak ada lagi? Atau silakan pembahasan yang sebelumnya juga tidak mengapa. Kalau ada yang perlu diperjelas, kita perjelas lagi. Ya. Layahulanaka itu. Layahulanaka itu ada di kitab ada kok. Catatan kaki. Layahulanaka istilah ulawul har. Bi. Ya. Har. Bi. Banyak lewatannya. Famahduruha ka'an qad alamma. Layahulanaka. Jangan sampai membuat kamu ngeri. Istilah ulawul har. Bi. Memanasnya api peperangan. Famahduruha ka'an qad alamma. Ya, karena mahduruha bahayanya ka'an qad alamma, seolah-olah telah datang. Alamma itu ilmam, maknanya an-nuzul, datang. Ka'an lam taghna bil ams, isimnya mana? Ka'an tanusyan, ya. Kirim ka'anhu lam taghna bil ams, seolah-olah belum ada sebelumnya. Atau kalau memang sebelumnya ada dhamir, tempat kembalinya isim itu ya mungkin bisa kembali kepadanya dhamir. Gimana? Please? Ya. Berarti sudah mulai sekarang ya. Waktunya masih panjang. Amar, enggak ada yang mau tanya, Amar? Belum, ya. Yeah. Ya, yeah, berarti kita merujuk dari awal lagi nih. Biar nanti antum pas masuk ujian ya sudah merujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana i'rabnya al-jar wal majrur? Man, biar cepat. Jar wa majrur muta'alliqun bi. Ya, di fi'lin mahdhufin mu'akhar. Ya, wat taqdir, taqdirnya apa? Bismillah. Apa? Yang lebih bagus fi'ilnya dikhususkan, u'allif. Ya. Kemudian Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Sebagai apa? Na'atun ba'da an'at. Ya, kalau secara lughah boleh enggak diqat' Ar-Rahmani? Secara lughah boleh. Kenapa? Karena lafzul jalal Allah a'raful ma'arif. Ya. Tapi secara qiraah tidak boleh. Ya, sunnah muttaba'ah. Ada sisi i'rab yang lain enggak? Bismillah. Selain tadi dijadikan dia muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf. Hah? Ya, sisi i'rab yang lain yang mahdhufnya bukan apa? Fi'il. Tapi apa? Eh, isim. Ini ibtidai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf. Iya, ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Cuma ini bau sadi fi'il. Hukum asal pada amalan fi'il. Iya. Hmm? Ya bisa kalau mau dikhususkan talifi bisa. Iya. Dalam atalu dalam hadis disebutin apa? Bismi wabak tu janbi tu? Bismika, bismika Rabbi wabak tu janbi dengan fiil. Sini diakhirkan juga ya. Bismika Rabbi wabak tu janbi diakhirkan tu. Isti'anah dan takhsis juga. Takhsis yani Bismillahi la bismi ghairi. Ya wabak tu janbi. Ada sisi i'rab yang ketiga juga. Ya ini bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini muta'alliq dengan ibtidai. Kemudian khabar ibtidai mahdhuf. Ibtidai bismillahirrahmanirrahim hasilun. Yang ini tiga sisi ini disebutkan oleh Al-Azhari dalam i'rab Jurmiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki. Qala fi'lun mad. Maknanya apa? Maknanya apa? Mudhari atau istiqbal, maknanya madin atau istiqbal, mustaqbal. Ya, bermakna isinya qala lil istiqbal, untuk waktu yang akan datang. Jadi fi'lun madhi itu maknanya ada fi'lun madhi itu lafadznya madhi, maknanya madhi. Jadi qoma zaidun amsi. Qoma zaidun amsi. Qoma di situ apa? Lafadznya madhi. Maknanya juga apa? Madhi juga. Ada di sana fi'lun madhi, lafadznya madhi, tapi maknanya apa? Mustaqbal. Ini banyak. Iya. Digunakan oleh orang Arab dan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya, di antaranya apa? Ayat ata amrullahi fala tasta'jilu. Mana yang menunjukkan bahwasanya ata di situ fi'lun madhi? Ya, fala tasta'jilu. Ata amrullah akan datang. Ya, perintah Allah. Fala tasta'jilu. Maka jangan kalian tergesa-gesa. Ya. Juga dalam ayat apa? Wa nufikha fis-sur. Ada faedahnya penggunaan apa? Fi'lun madhi untuk waktu yang datang. Untuk apa? Ya, tahakkuk wuku'i asyai. Memastikan terjadinya sesuatu. Menunjukkan pasti. Jadi kalau digunakan fi'il mudhari, bisa jadi mukhatabnya itu agak ragu. Sa'utika dirhaman. Hodan. Nanti saya akan ngasih kamu satu dirham besok. Bisa jadi ragu gitu. Nah, dipastikan dengan fi'lun ma'am. Apa itu kak? Misalkan. Jadi itu tahkik. Terjadinya apa? Sesuatu. Ya. Kemudian huwa ibn maliki. Ya. Muhammad jelas fa'il. Huwa ibn maliki. Ini ya, mungkin titik-titik tertentu saja yang perlu kita merujuk. Huwa ibn maliki ada dua qawul kan. Yang pertama dia apa? Qawul yang pertama dia adalah na'at maqtu'. Ya, na'at maqtu'. Jadi aslinya qawla Muhammadun ibn malik. Jadi ibn malik itu apa? Na'at. Dita'wil. Yani Muhammadun al-mashhuru. Bibunuwati Malik. Itu ta'wilnya ibnu. Kalau dia yang sebuah sifat. Jadi ta'wilnya. Qala Muhammadun al-mashhuru. Misalnya. Atau al-ma'rufu. Bibunuwati Malik. Bolehnya diqopak kapan? Na'at ini. Ketika mar'utnya apa? Maklum. Ya. Cuma memang di sini ada kendala. Muhammadnya di sini kan. Maklum belum gitu. Banyak kan orang yang namanya Muhammad. Iya kan? Kalau memang sudah maklum ya bisa. Dibawa kepada apa? Na'at al-maqtu'. Na'at al-maqtu'. Kalau dia maklum, hakikatan atau iddia'an boleh. Tapi mungkin iddia'an masuknya. Kalau hakikatan ya belum, belum maklum dia. Kalau Muhammadun, kalau hanya sampai Muhammad saja. Iya, karena lebih masyhur siapa? Ibn Malik kan? Nah, itu juga iskalnya. Sehingga sebagian menetapkan yang lebih tepat, yang lebih bagus, itu jumlah i'tiradiyah saja. Huwa ibn Malik, jumlah i'tiradiyah. Fungsinya apa? Yang membedakan antara Muhammad ibn Malik dengan selainnya. Dari orang-orang yang namanya apa? Siapa? Muhammad. Ya. Jadi jumlah itirabiyah faedahnya adalah tamyizu al-musannif an ghairihi mimman syarakahu fi ismih. Tamyizu al-musannif an ghairihi mimman syarakahu fi ismih. Membedakan musannif dari selainnya, dari orang-orang yang sama dalam nama. Ya. Kemudian khaira malik. Ada berapa sisi Arab? Khaira. Cepat. Tiga sisi Arab. Yang pertama khaira mansub sebagai halun lazimah. Yang kedua, maf'ul bihi fi'lin mahdhuf, taqdiruhu amdahu. Yang ketiga, khabar dari mubtada yang mahdhuf, taqdiruhu huwa khairu maliki. Musalliyan, ya musalliyan mansub sebagai apa? Ya hal apa? Halun apa? Mustaqbal atau halun muqaddarah. Apa hal muqaddarah? Hal yang terjadinya nanti. Ya, seperti dalam ayat apa? Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian dalam keadaan kekal. Kekalnya kapan? Kalau sudah masuk. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya i'rab yang musallin bukan halun lazimah, tapi apa? Halun muakkidah. Iya kan? Halun muakkidah li fi'lin mahdhuf. Takdir, takdirnya apa katanya? Ya usalli musallian. Itu pendapat siapa? Ibnu Marzuq. Ini seperti ayat apa? Bala qadirina. Yani bala najma'uha qadirina. Jihal dari amil yang mahdhuf. Kemudian asy-syarafa boleh dibaca dengan berapa sisi? Sisi dengan sisi yang pertama dengan fathah asy-syarafa, maka dia i'rabnya sebagai apa? Sebagai sifat yang kedua dari alihi. Berarti ketika itu maf'ul bihnya al-mustaqmilin apa? Mahdhuf. Apa? Afan. Asy-syarafa kalau dibaca fathah asy-syarafa sebagai apa? Maf'ul bih dari al-mustaqmilin. Kalau dibaca dhamma asy-syarafa, maka ketika itu apa? Ya, na'at yang kedua dan maf'ul bih al-mustaqmilin apa? Mahdhuf. Wa alihi al-mustaqmilin apa anwa' al-fadha'il asy-syarafa. Ya, asy-syarafa. Ataupun asy-syarafa'i ya, karena ada alif lam. Kemudian wasta'inullah fi alfiyah, wasta'inullah fi alfiyah. Di sini dimuta'adikan ista'ana dengan fi. Jawabannya bagaimana? Yang pertama, kenapa yang pertama? Fi di situ bermakna apa? Ala. Iya. Yang kedua, ditadmin as-sa'in makna ya as-sakhiru atau arju. Kok ditulis lagi? Sudah antar ke tulisannya? Belum ditulis. Hah? Kurang. Mahwiyah. Aslinya apa mahwiyah? Mahwuyah. Bagaimana proses yang menjadi mahwiyah? Ada ya sukun sebelumnya. Wawu di fathah. Maka wawunya diubah menjadi ya. Kemudian diidhomkan. Dan setelah itu apa? Hah? Kan mahwuyah. Wawunya dikasrah untuk menyesuaikan dengan ya. Jadilah apa? Mahwiyah isim maf'ul. Ya, tuqarribu al-aqsa bi lafdhin mujazi wa tabsutu al-badla bi wa'din munjazi. Ya. Al-wa'd itu digunakan untuk al-khair wa syarr. Ya. Apa? Digunakan untuk al-khair wa syarr. Tapi untuk kalau untuk yang baik biasanya masdarnya apa? Wa'dun ya. Kalau yang jelek biasanya i'ad. Atau wa'id biasanya. Wa taqtadi ridan bi wari sukhti. Ridan ini maksud dari apa? Radiya yarda fa'ila yaf'alu yang lazim. Ini sesuai dengan qiyas atau tidak? Tidak. Kalau sesuai dengan qiyas apa? Radan tapi enggak ada gitu. Wa fa'ila lazim babuhu fa'al ka farahin wa ka jawan wa ka syalal itu kan. Wa fa'ila lazim fa'ila yang lazim dari radiya kan lazim radiya yarda. Babuhu fa'al. Babnya fa'al. Seperti farahin. Fariha yafrahu. Cuma ini yang keluar dari apa? Qiyas. Dihafal. Fa'iqatan. Ada berapa sisi Arab? Hah? Tiga sisi Arab. Yang pertama dibaca. Fa'iqatan mansub sebagai apa? Hal dari. Dhamir yang ada pada taqtadi. Yang terdekat ya. Yang terdekat. Yang kedua. Hah? Sebagai na'at dari alfiyah. Ya, na'at. Ya, setelah jumlah. Ini sesuai dengan batasan ayat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi, na'atun bil mufrad. Keadaan na'at bil jumlah. Boleh. Seperti dalam ayat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Yang ketiga. Fa'iqatun. Ya, sebagai apa? Khabar dan mudhari mahdhuf. Taqdiruhu. Hiya. Hah? Fa'iqatun. Wahwa bisadgin haizun tafdila. Tafdila di situ ala taqtiri apa? Mudaf. Hafi mudafin ilaih. Ala taqtir al-mudaf ilaih. Taqtirnya apa? Wahwa bisadgin haizun tafdili. Mustawjibun thani al-jamila. Al-jamila di sini. Atof apa? Sifatun muqayyada atau sifatun kashifa. Tergantung ya. Tergantung pendapat antum. Ya, antum mendapatnya terkait dengan asana ini bagaimana? Apakah asana itu untuk khair saja atau untuk asyara juga? Kalau antum berpendapat bahwa asana adalah apa? Lil khair saja, berarti al-jamila apa? Sifatul ghasyifa. Tapi kalau antum berpendapat asana untuk apa? Yang baik dan jelek, berarti al-jamila apa? Sifatun muqayyadah. Yang sahih apa asana? Li al-khairu syarr ya, seperti dalam hadis marru 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah fa asnau 'alaihi khaira faqala wajabat thumma marru bi ukhra fa asnau 'alaiha syarra faqala wajabat. Berarti di sini al-jamila nah, sifat apa? Sifatun muqayyadah, sifatun muqayyadah. Apa itu sifatun lazimah? Sifat yang menunjukkan bahwasanya apa? Sifat ini lazim, menetap dan tidak memiliki apa? Mafhum, ya kan? Tidak memiliki mafhum. Contohnya apa? U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya. Ya ini bahwasanya yang namanya Rabb yang menciptakan kalian gitu. Tidak ada mafhum. Yaitu bahwasanya di sana ada Rabb lain yang tidak menciptakan. Yang tidak menciptakan kalian. Sudah lewat kan ini? Ya, jadi sifatun lazimah. Sifat yang menunjukkan makna lazim. Tetap ya. Wa annahu la yumkin an yakuna makhrajan li ghairihi, dan bahwasanya tidak mungkin ada tempat masuk tempat untuk selainnya dan tidak ada mafhum di sana. Kita lewat ya. Kemudian di sini wallahu yaqdi bihibatin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Di sini hibat apa? Jama' apa? Qillah atau kasrah? Hah? Jama' qillah menurut si bawah dan atsba'nya. Disifati dengan apa? Wafirah. Hah? Sifatnya apa? Mufrad ya. Ada tatabuk enggak di sini? Mufrad muannatsah, tidak ada tatabuk. Ini bagaimana ini? Hukumnya boleh tidak? Hah? Boleh cuma jarang. Seringnya bagaimana? Kalau mensifati sesuatu yang tidak berakal atau mensifati jamak qillah yang tidak berakal, yaitu apa? Tatabuk bihibatin wa firat, itu seringnya ya. Jadi kalau jamaknya adalah jamu qillah seringnya tatabuk, sama-sama jamak seperti hibatin wa firat gitu. Adapun kalau bagaimana jamaknya, jamak munasib salim yang berakal, bagaimana? Ya, wajib tatabuk. Apakah qillah ataupun lil-qillah ataupun lil-kasrah. Jadi kalau munasib salim lil-qillah, itu wajib tatabuk. Kalau lil-kasrah, untuk apa? Dengan apa? Mufrad, ya, yang dimu'anaskan. Ini sudah kita lewatkan. Liwalahu fi darajatil akhirah. Doa ini diperbolehkan ya. Selama tidak apa? Hajar. Ya. Membatasi. Ya. Yang luas. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Yang mufid. Ya, sini. Mufidun. I'rabnya apa mufidun? Kalamuna lafzun mufidun. Nah, boleh tidak dijadikan sebagai khabarun tsanin di kalamuna? Tidak bisa, tidak boleh. Ya. Tidak boleh dijadikan apa? Mufidun sebagai khabar yang kedua. Kenapa? Karena apabila berkumpul di situ fusul dalam satu had, maka yang setelahnya menjadi qaid bagi yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu lebih umum. Ya, seperti al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu fil waqi', sama itu juga. Bukan khobar, tapi naat. Menghususkan fasal-fasal yang sebelumnya. Tastaqim. I'rabnya bagaimana? Ada berapa kemungkinan? Dua kemungkinan. Yang pertama, tastaqim jarun wa majrun muta'alik. Di mahdhuf. Khobar lil mubtada al mahdhuf. Kapan antum i'rab demikian? Ya, ketika antum jadikan, ya, kastaqim ini apa? Tamthilan ba'da tamamil had. Jadi kalau antum jadikan kastaqim ini sebagai contoh setelah definisi sempurna, maka tastaqi min jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabarun lil mubtada al mahdhuf bi taqdir wa dhalika kainun kastaqim. Ya, atau kastaqim jar majrur muta'alliq bi mahdhuf juga sebagai apa? Na'tun li mufid. Kapan? Ketika anda menjadikan kastaqim sebagai apa? Ya, tatmiman li al had, penyempurnaan al had. Paham kan seperti kan? Jadi kadang ahli nahu kadang demikian gitu. Jadi menyempurnakan definisi dengan contoh. Tapi kalau sudah dianggap sempurna definisi kalam dengan lafzun mufid, berarti kastaqim ini sekedar contoh. Tapi kalau belum sempurna lafzun mufidun untuk mendefinisikan kalam kecuali dengan kastaqim, ya maka dia sebagai apa? Na'at. Ini ingatan saja ya. Wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim, ini i'rabnya jelas. Ya. Wahiduhu kalimatun wal qawlu 'am. Ini juga i'rabnya zahir jelas. 'Am. Bisa berapa sisi i'rab? Ya. Kemungkinan ada tiga sisi i'rab. Yang pertama 'amma, dari 'amma fi'lun apa? Mad. Berarti yang dihadzaf apanya? Maf'ulnya. 'Amma asalasa. Mencakup tiga tadi. Al-kalam, al-kalim, kalimah. Atau yang kedua apa? Isim fa'il dari apa? Ya, aslinya apa? Amun, dibuang alifnya. Ya. Dibuang alifnya seperti apa itu? Ya. Baru menjadi bar. Innahu huwal. Ya, barur rahim. Apa ya? Berarti penakdirannya apa kalau amun? Berarti amun fi asalasa. Ada yang mahduf dua huruf jar. Ya, dengan majrurnya amun fi salasa. Atau dia am adalah apa isim? Tafdil. Seperti apa? Khair dan syar. Berarti yang mahduf apa takdirnya? Am min asalasa. Ya, dari sisi makna mana yang lebih umum? Ya. Am. Itu. Dari isim tafdil lebih umum agar dia mencakup tiga tadi. Kalam, kalimah, kalim, dan juga selainnya. Contohnya apa? Ghulamu Zaidin. Ini bukan kalam, bukan kalim, bukan apa? Ya, kalimah. Sudah dapat 9. Kemudian, wa kilmatun biha kalamun qadiyan. Ya, kilmatun. Kilmatun ini iramnya apa? Hah? Mubtada. Nakir apa musawirnya? Ya, apa qasdu lafzi? Ya, qasida apa? Hi lafzu. Ketika dimaukan dengan lafadznya, maka menjadi apa? Hah? Ma'rifah, menjadi ma'rifah. Ya. Biha kalamun qadiyan. Kalamun iramnya sebagai apa? Yang mubtada tsani. Apa musawirnya? Kalamun. Ini bukan qasida lafzu loh. Ah, kalamun. Karena fi makna maf'ulun bi, karena dia secara makna maf'ulun bi, ya kan? Makna maf'ulun bi, betul enggak? Kalamun qad yu'am. Ya. Kilmatun kilmah. Ya, terkadang dimaukan dengannya kalam. Secara kalau secara makna dia naibul fa'il boleh juga. Untuk dia datang sebagai apa? Mubtada. Kemudian hubungan antara al-kalim dengan al-kalam bagaimana? Al-umum wal-khusus al-wajhi. Al-umum wal-khusus al-wajhi. Apa itu definisi atau dhabit dari al-umum wal-khusus al-wajhi? Ada dua lafaz yang dia berkumpul pada sesuatu. Dan masing-masingnya bersendiri pada sesuatu yang lain. Contohnya apa berkumpulnya al-kalim dengan al-kalam? Harus kita tahu dulu, al-kalim itu apa? Al-kalim itu apa? Apa yang tersusun dari tiga atau lebih tanpa melihat apa? Faedah. Apa berfaedah atau tidak? Yang penting tersusun dari tiga atau lebih itu apa? Al-kalim. Ya. Kalau al-kalam apa? Ya, jumlah mufidah yang tersusun minimal dari apa? Dua, ya, dua kalimat. Ya, contohnya apa yang berkumpul di situ al-kalim dan al-kalam? Apa? Qad qama Zaidun. Ini bisa dikatakan apa? Al-Kalim karena terdiri dari tiga kalimat. Bisa juga kalam. Kenapa? Mufid. Apa yang contohnya apa? Yang bersendiri di situ kalimah. Ataupun Al-Kalim. Ya, in qama Zaidun. Yang bersendiri padanya Al-Kalam. Ya. Apa? Qama Zaidun. Ya sudah nanti insyaallah berikutnya lebih banyak lagi insyaallah nanti sehingga untuk persiapannya. Sudah habis juga waktunya. Ya cukup sampai sini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.